نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت مهد للنبي في كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pemirsa Baja TV dan juga sebar radioku dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan untuk bekal taat dan terus melakukan kebaikan yang akan menjadikan Allah ridha kepada kita semuanya. Bagaimana kabar sahabatku dan juga pemirsa Baja TV pada pagi hari yang penuh berkah ini? Alhamdulillah, kami kembali dapat menemani anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita awali dengan bismillah, lalu setelah itu kita lanjut dengan kebaikan yang lainnya, yaitu kita memulai pagi ini dengan mempelajari syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW, agar kita semakin memahami hal-hal yang untuk menjaga agama kita, agar kita bisa semakin lebih baik lagi insyaallah. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan ya. Dan pada pertemuan yang lalu, Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita. Kita sudah membahas tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam Islam, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengangkat tema mahram dalam pernikahan. Mahram dalam pernikahan supaya kita tahu batasan-batasan siapa sih gitu ya, orang-orang yang sekiranya benar menjadi mahram atau siapa yang tidak. Karena kalau ketidaktahuan kita akan permasalahan ini akan membawa dampak yang tidak baik ya tentunya. Karena nanti urusan mahram itu berkaitan dengan ketika kita berduaan, ketika kita bermusafaha. Ini semua ada aturannya. Baik pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun anda berada, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada anda juga untuk bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon kami di 085-2847-00147 atau melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Dan juga acara ini disiarkan juga oleh Radioku Network, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 107,8 FM Karimun, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 107,8 FM Bekasi, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,8 FM Bekasi. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada radio-radio lain yang masih belum mengkonfirmasikan juga yang sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah membantu dakwah kami. Dan sebelum kita memulai acara pembelajar kita saat ini, kami Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar semua. Dan semoga semua dari kita yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, dan kaum muslimin semuanya, semoga senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, amin, amin, amin, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Buya, terima kasih Buya. Tadi seperti yang sudah Umi sampaikan Buya, kita masih berada di silsilah tentang pernikahan, dan untuk masih menyambung dengan tema-tema yang telah lalu Buya, maka pada pertemuan kali ini kita mengangkat tema mahram dalam pernikahan Buya. Baik Buya, dipersilakan untuk memberikan penjelasan kepada sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, berkumpul kembali, atau bertemu kembali dalam acara yang semoga ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Kita berada dalam silsilah masalah pernikahan. Ada di dalam pernikahan itu dibahas tentang mahram. Siapakah mahram kita, yang artinya mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi. Mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim dalam haji, ini kesalahkaprahan dalam lisan orang. Itu bukan muhrimku, bukan. Muhrim itu adalah urusan haji. Kalau dalam urusan orang yang tidak boleh dinikahi itu adalah namanya mahram, bukan mahrim. Nah, mahram ini adalah kalau Anda laki-laki, bayangkan siapakah wanita-wanita yang tidak boleh Anda jadikan istri. Jika Anda wanita, maka siapakah pria-pria yang tidak boleh menjadi suami Anda? Nah ini, yang pertama ada mahram itu ada tiga, agar waspada dari kita semuanya. Dan kadang subhanallah ya, menuruti hawa nafsu sampai kita mendengar kakak beradik menikah atau dengan bibi menikah dan sebagainya. Kok bisa terwujud dan sebagainya, masya Allah. Kemudian juga ada dengan menantu, macam-macam kita mendengar berita-berita semacam itu. Itu karena pertama kurangnya wawasan, tidak mengerti kalau itu diharamkan. Maka saat ini kita belajar agar kita pengawasan. Jadi kita sudah ngerti, tidak usah berharap tentang siapa mahram kita, tidak usah berharap untuk nikahi kalau itu mahram kita. Mahram yang pertama, orang yang haram Anda nikahi yang pertama adalah mahram bin nasab, yang ada urusannya dengan nasab. Nanti yang kedua mahram karena susuan, yang ketiga adalah mahram karena pernikahan atau musyarah. Mahram karena nasab itu begini, ada lima, ringkasnya ada lima. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang ke atas, maksudnya asal-usul Anda. Pokoknya kalau Anda punya asal-usul ke atas, yaitu mahram Anda. Kalau beliau perempuan adalah tidak boleh menikah dengan Anda yang laki-laki. Kalau Anda wanita, maka yang laki daripada orang yang di atas Anda adalah tidak boleh nikah dengan Anda. Jadi gini, saya punya abah, saya punya umi, itu mahram saya. Maksudnya cuman untuk memberikan contoh yang beda jenis, umi saya adalah mahram saya. Abah saya laki-laki, tidak dibahas. Tapi ibunya abah saya adalah mahram dengan saya. Tidak batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Begitu seterusnya sampai ke atas. Sampai siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sampai Nabi Adam alaihissalam adalah siapa? Mahram bagi Anda. Anda jika seorang wanita, maka bapak Nabi Anda adalah bapak Anda. Sebab asal-usul Anda ke atas ketemu. Ini yang pertama. Yang kedua, keturunan. Bawah ke bawah. Anak ke Anda. Semua anak Anda, cucu Anda, cucu-cucu Anda, dan seterusnya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu adalah orang yang mahram dengan Anda, yang tidak boleh Anda menikah dengannya jika Anda beda jenis dengan mereka. Jadi seperti itu ya. Hati-hati ini. Jadi ke bawah semuanya. Kalau ini jelas. Yang ketiga adalah orang yang satu pangkat dengan Anda. Tadi ke atas, kemudian ke bawah, sekarang ke samping kiri kanan. Siapa mereka? Anak-anak bapak Anda atau anak ibu Anda atau bapak ibu yang sama. Jadi sudah dicukup, ini saudara lah pasal ini. Saudara itu ada saudara sekandung, artinya seayah, seibu. Ada saudara seayah saja, ada saudara seibu saja. Anda faham mana ini? Ini bukan anak tiri itu, bukan tiri. Saudara seayah adalah saudara saya, tapi seayah. Saudara seibu, saudara saya, tapi seibu. Itu bukan anak tiri. Sebab ada sebagian dari kita itu bilang anak tiri. Misalnya, Anda seorang laki-laki. Hah? Ya. Punya ayah. Kemudian ayah Anda menikah lagi dengan seorang wanita. Wanita tersebut sudah wanita kemudian dari wanita tersebut melahirkan anak. Kadang ini ketidakfahaman orang awam dianggap itu adalah saudara tiri. Padahal itu adalah saudara seayah karena bapaknya adalah bapak Anda. Tolong difahami ini. Yang namanya saudara tiri adalah tadi ayah Anda yang menikah dengan seorang wanita dan ternyata wanita itu sudah punya anak. Maka anaknya wanita tersebut dengan Anda adalah saudara tiri. Tapi kalau anaknya ibu yang kedua tadi, tapi dari bapak Anda itu saudara seayah. Begitu sebaliknya, jika Anda punya ibu yang menjanda, kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki, lahirlah dari perut ibunda Anda seorang anak. Maka anak tersebut adalah saudara Anda seibu, bukan saudara tiri. Nah, yang penting kalau ke bawah atau ke atas tadi, saudara, apakah saudara seayah seibu atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja, itu namanya mahram, tidak boleh Anda menikah dengan mereka. sebanyak apapun. Misalnya orang tua Anda menikah, orang bapak Anda bapak menikah punya anak, menikah lagi punya anak, menikah lagi punya anak, sampai anaknya 200 ya, tetap semuanya mahram, tidak boleh nikah dengan Anda. Selesai. Yang ketiga adalah anak-anak dari orang yang sepadan dengan kita. Keponakan. Sama keponakan saudara kita seayah, seibu, keponakan saudara seayah saja, keponakan saudara seibu. Jadi Anda harus paham keponakan. Ponakan itu adalah adik Anda atau kakak Anda, baik kakak itu seayah atau seibu, atau seayah seibu, atau seayah saja atau seibu. Yang penting semua anak dari kakak dan adik Anda itu keponakan. Keponakan tidak batal wudu dan tidak boleh saling menikah. Baik. Selesai di sini. Keempat. Yang kelima adalah orang yang sejajar dengan ayah Anda atau ibu Anda. Maksudnya adalah paman-paman. Baik paman dari ayah Anda, jika Anda wanita, paman Anda, saudara ayah Anda, saudara ibu Anda, baik saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Pokoknya Anda punya ayah, Anda seorang wanita, punya ayah. Ayah Anda punya saudara, maka saudara ayah Anda itu mahram dengan Anda. Ingat. Terserah apakah saudara seayah seibu atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Sama, adalah mahram. Harus paham ini, lima, mudah menghafalnya ya. Ke atas, ke bawah, ke samping, anaknya samping, bawahnya samping, lalu naik ke atas. Sejajar dengan di atas kita. Paham tak? Ya, kemudian ini selesai, lima, adalah mahram dengan nasab. Kemudian ada mahram karena susuan. Mahram karena susuan itu sebabnya karena susuan, tapi nanti rentetannya sama dengan mahram nasab. Yahrumu bin radu'i ma yahrumu bin nasabi. Menjadi haram dinikahi karena susuan seperti persis seperti pernikahan. Tapi seperti ini, nasab, hanya tidak ada waris di dalamnya. Anak susuan. Jadi begini. Syaratnya mahram susuan adalah anak susu dulu. Kita bicara tentang anak susu. Anak susuan itu adalah syaratnya ada tiga. Yang pertama, bayi itu menyusu adalah sebelum berlalu 2 tahun. Usianya, Bu. Usia bayi. Yang kedua adalah bayi itu adalah menyusunya tidak kurang dari 5 kali. Susuan 5 kali itu maksudnya apa? Dia menyusu, sang bayi menyusu sekali dan dia berhenti dengan dirinya sendiri satu. Kenyang itu, Bu. Dengan dirinya sendiri. Ya. Bukan diberhentikan. Itu main-main, noleh-noleh, minum lagi. Dihitung yang kedua. Pokoknya tidak dipaksa oleh ibunya untuk dilepas. Jadi kalau lepas sendiri itu dihitung satu. Sampai lima. Yang ketiga. Susu diambil dari seorang ibu yang masih hidup. Susu diambil dari seorang ibu yang masih hidup, biarpun nanti diberikan setelah ibu meninggal. Ya, walaupun misalnya dipindah tempat itu, Bu ya. Dipindah tempat nggak apa-apa, dibotol. Karena dan pernah ada yang mengatakan, Bu ya, nggak. Kalau dipindah tempat berarti sudah hukumnya tidak sambung, ada. Bu tetap. Ya. Nah, cuman kenapa kami hadirkan ini supaya kita masuk pembahasan tentang bank susu. Ya, Bu. Di negeri kita aja mungkin jarang tidak peduli bank susu. Di negeri-negeri kafir sana masalah peduli tentang ASI. Sehingga bank susu itu ada. Susu yang memang dijaga, dibersih, steril, kemudian disimpan, kemudian mau beli-beli lah. Biarpun kita melalui bank susu, ini tetap akan menjadi mahram. Hati-hati. Makanya kalau Anda sangat baik, mungkin Anda seorang wanita yang sangat baik, kemudian susu Anda kok banyak, tiba-tiba ada tetangga nangis, lalu Anda diamkan, Anda kasih sekali, besok nangis lagi, kasih lagi, besok nangis lagi sampai 5 kali, maka dia anak susuan Anda. Bu ya, mohon maaf, untuk tadi masalah sampai 5 kali susuan ini apakah di dalam semua jumhur ulama atau hanya dalam mazhab kita, Bu, yang paling ketat? 5, dulu adalah 10. Ini dalam mazhab kita, Bu ya? Dalam mazhab kita dan mazhab jumhur. Mazhab jumhur. Hanya dalam mati Imam Abu Hanifah misalnya asal-asal beberapa saja. Karena kami pernah mendengar ya, ada sampai tiga kali. Mazhab Abu Hanifah lebih ringan lagi, lebih sedikit lagi sudah dianggap sebagai mahram. Ada riwayat. Jadi ya, hampir jumhur mengatakan bahwasanya lima susuan. Iya. Lima susuan. Oh, baik. Kemudian, nah, setelah itu siapakah yang mahram dengan dia? Saya buat contoh. Misalnya Anda seorang suami punya istri. Biar Anda membayangkan. Istri Anda itu punya air susu, kemudian nyusui seorang anak. Anda bayangkan dulu. Nyusui seorang anak, anaknya tetangga, disusui dengan misara tadi. Sampai lima kali susuan. Maka anak tersebut dengan Anda menjadi mahram. Kalau anak itu perempuan, maka Anda seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak tersebut. Karena dia adalah menjadi anak Anda. Anak sesusu, susuan. Ya enggak? Iya. Kemudian, anak-anak Anda yang lainnya adalah saudara sesusuan. Ya enggak? Termasuk anak yang lain yang menyusu kepada istri Anda juga saudara sesusuan. Anak nasab Anda juga saudara sesusuan dengan anak yang disusui oleh istri Anda. Kemudian, bapak ibu Anda adalah siapa? Kakek sesusuan. Terus ke atas sama, kayak nasab tadi kasusnya. Kayak nasab. Kemudian, anak-anaknya orang yang disusui oleh istri Anda sampai hari kiamat adalah mahram ke bawah. Kemudian, saudara-saudara Anda adalah saudara-saudara Anda adalah paman sesusuan dengan anak Anda, anak susuan tersebut. Kemudian apa? Kemudian paman ya. Nah, kemudian anak-anak dari anak Anda, cucu Anda adalah ponakan daripada anak susuan Anda. Ya. Sama persis dengan nasab. Jadi anak yang Anda susui itu dengan anak-anak Anda yang lain menjadi saudara sesusuan. Baik. Maka karena dia saudara sesusuan, maka dengan anaknya, anak-anak Anda adalah mahram juga karena mereka keponakan. Persis kasusnya. Anda bayangkan seperti itu. Iya, Bu. Baik. Tapi kalau misalnya ada saudara misalnya yang seayah juga, Bu ya, apakah itu nanti masih masuk dalam susuan, Bu ya? Misalkan ini disusui sama oleh si istri, Bu ya. Ya. Lalu si ayah susuannya ini ternyata pernah punya hubungan dengan, artinya pernah menikah ya, punya anak. Nah, apakah dengan anak dari ayahnya ya dengan perempuan yang lain itu masih susuan juga, Bu ya? Oh iya, sama. Karena apa? Yang menjadikan dia sambung adalah susunya sang ibu yang menyusui adalah miliknya sang bapak ini. Nyambung semuanya. Tetap nyambung, Bu ya? Nyambung, tetap. Baik, Bu. Karena itu persis kayak bapaknya. Biarpun dia nikah dengan berapa istri pun juga menjadi ibu. Ibu tirinya. Nanti, ibu, itu Bapak Suhara nanti, Bapaknya. Iya. Bukan Bu Turi, Ibu tiri tapi Bapaknya mahramnya sambung nanti sama. Iya, jadi semuanya. Seperti itu, Bu. Nasabnya seperti apa, kemahramannya seperti itu. Jadi ini persis nggak ada beda dengan urusan nasab. Baik. Kemudian selesai ya ini urusan sesusuan. Jadi mohon hati-hati ibu-ibu yang di kampung yang sangat baik biasanya nolong tetangga dengan menyusui anak-anaknya. Anda harus mencatat itu semuanya. Iya, kalau sudah tercatat maka dia adalah anak Anda wahai ibu yang solehah. Cuman tidak mewarisi anak susuan dengan suami Anda susuan dengan anak-anak Anda saudara susuan dengan ibu bapak Anda mereka adalah cucu susuan dan seterusnya. Baik kemudian sama-sama susuan menjadi saudara sesusuan. Misalnya ada seorang ibu karena memang subur susunya, dia menyusui 1000 anak satu kampung. Ya. Satu kampung nggak boleh saling menikah lagi. Susah. Nah, karena apa? Menjadi anak susuan tapi dengan memenuhi syarat-syarat tersebut tadi. Ya. Baik mudah ya, jelas paham jadi. Ya. Nah ini perlu sekali kita tekankan masalah ini ya karena di kampung ini biasanya karena orang begitu gerap ya, begitu akrab hidup kebersamaan. Cuma tanpa disadari sudah disusui, tak tanya apa, dinikahkan tidak sah. Hukumnya haram dan jatuh zina. Na'udzubillah. Jadi hati-hati yang demikian itu ya. Kemudian Yang ketiga adalah ma. Dan mohon maaf ya, kalau misalnya Bu ya, seperti pernah terjadi pernikahan yang terjadi karena sesuatu tapi gak paham Bu ya. Pahamnya setelah berapa tahun kemudian misalnya Bu ya. Kan pernikahan harus diputus ya Bu ya. Ya harus dipisah. Harus dipisah. Terus untuk nasab anak apakah tetap sambung Bu ya? Nasabnya sambung ke Bapak, termasuk wati syubhat itu. Karena dia tidak mengerti hukum. Oh. Okay. Nasabnya sambung kepada tadi. Bapaknya Bu Bapaknya ya. Tadi. Biarpun pernikahannya pada hakikatnya tidak sah. Tapi waktu dia menjalankan pernikahan karena tidak mengerti. Baik. Ada tambahan bahasanya. Sohibul laban yang punya susu. Jadi begini. Jika ada seorang wanita menyusui sang anak, maka anak tersebut mahram kepada laki-laki yang punya susu. Jadi laki yang punya susu itulah. Kalau bukan punya susu enggak. Contoh, ada seorang laki-laki punya istri, ya kan, hamil tua, ya enggak. Di saat hamil tua, meninggal dunia itu sang suami, ya enggak. Sang suami meninggal dunia, istri melahirkan. Setelah melahirkan punya susu banyak. Akhirnya setelah punya susu banyak, menyusui orang lain. Bersama menyusui orang lain, dia menikah lagi dengan laki-laki. Ya, sang perempuan tadi menikah dengan seorang laki-laki. Maka yang punya susu ini adalah bukan laki-laki suami baru ini. Yang punya susu adalah suami yang telah meninggal. Oh, nah, iya. Yang meninggal. Atau bahkan seandainya cerai pun bisa. Iya. Ya kan? Cerai harus setelah melahirkan. Saya buat masalah cerai biar gampang. Seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Iya. Ya kan? Setelah mencerai keadaan hamil, lahirlah sang bayi. Ya enggak? Karena selesai melahirkan kan boleh menikah lagi seorang perempuan. Sudah masa iddahnya berakhir. Perempuan menikah dengan laki-laki yang kedua. Laki-laki yang lain. Lalu ada yang menyusu dengan ibu tersebut. Maka anak susuannya itu bukan kepada suami yang baru. Tapi kepada bapak yang punya susu. Sebab masalah makna yang punya susu itu adalah yang menjadi sebab wanita tersebut keluar susu. Karena biasanya orang keluar susu karena kelahiran. Lahiran bayi siapa? Kan begitu dia. Baik, seperti itu. Baik, bisa paham. Kemudian, setelah itu selesai masalah menyusui ya. Iya, baru mahram karena musoharoh, pernikahan. Mahram karena pernikahan. Ini mahram yang selamanya, tidak bisa diganggu. Mahram karena pernikahan adalah mertua Anda. Mertua. Jadi Anda dengan mertua Anda sampai kapanpun adalah mahram, tidak bisa diganggu. Mertua. Yang kedua adalah mantu Anda. Jelas ya? Mertua yang pertama, yang kedua adalah mantu, menantu. Kemudian ya jelas. Jadi kalau Anda menikah dengan seorang laki, Anda seorang anak gadis, menikah dengan seorang laki-laki, maka bapaknya adalah mertua Anda. Ibunya adalah mertua Anda. Maka mahram dengan Anda terus ke atas begitu. Kemudian menantu sama. Menantu adalah mahram. Anda seorang laki-laki punya anak laki-laki. Anak laki-laki Anda menikah dengan seorang wanita. Biarpun setelah itu dicerai sama anak Anda, tetap wanita tersebut adalah seperti anak Anda. Mahramnya karena pernikahan. Selesai. Kemudian ada gara-gara pernikahan, ada tambah. Yang ketiga adalah anak tiri. Misalnya, Anda menikah dengan seorang wanita. Kemudian wanita tersebut mempunyai anak. Maka anak tersebut mahram bagi Anda. Makanya dengan anak tiri adalah seperti anak sendiri. Mahram dan tidak akan terpisah sampai kapanpun. Kemudian, itu anak tiri. Sama ayah tiri atau ibu tiri. Jadi misalnya begini. Anda ayah tiri, ibu tiri. Jadi ayah Anda menikah dengan seorang perempuan. Ayah Anda menikah dengan seorang perempuan. Selain ibu Anda tentunya. Maka Anda seorang laki-laki, punya bapak. Bapak Anda menikah dengan seorang wanita. Maka wanita tersebut karena pernikahan dengan ayah Anda akan menjadi ibu bagi Anda. Ya, kan? Ibu bagi Anda. Sama. Anda seorang laki-laki. Menikah. Anda seorang, tadi seorang wanita ya? Iya, iya. Kalau dibalik, jika Anda seorang laki-laki, ibu yang menikah. Hah? Ibu yang menikah dengan seorang laki-laki. Ah, Anda seorang laki-laki, punya ibu. Iya, iya. Kemudian ibu Anda menikah dengan seorang menikah laki-laki. Dengan seorang laki-laki. Bapak tiri berarti. Maka bapak tiri. Seperti itu. Iya, iya. Nah, ini harus perhatikan ya. Karena pernikahan selesai. Iya, iya. Setelah itu semuanya boleh Anda nikahi. Kemudian ada lagi yang muakkad. Sementara mungkin tidak waktunya sekarang biar tidak terlalu banyak. Ya. Jadi mahram ada muabbad selamanya, ada mahram muakkad sementara. Ya, ya. Mahram muabbad tadi mahram karena nasab. Kemudian mahram karena susuan dan mahram karena pernikahan. Dan mahram ya. Karena musyarah karena pernikahan. Bu ya, kalau untuk orang tua dari ibu tiri itu berarti bukan mahram Bu ya. Karena? Orang tua dari ibu tiri Bu ya. Orang tua dari ibu. Oh enggak, bukan. Nah, kalau orang tua ibu kita kan maksudnya ada kakek nenek, tapi orang tua ibu tiri sama tidak ada hubungan. Karena sama yang menyambungkan kita adalah bapak kita. Iya, Bu ya. Bukan ibu tersebut. Ya kan? Iya, Bu ya. Berarti tidak mahram Bu ya dan mungkin tidak boleh. Mungkin para pendengar, pertanyaan Umi. Anda para pemirsa pendengar. Anda punya bapak. Bapak Anda menikah dengan seorang wanita. Wanita. Maka wanita ini adalah ibu tiri. Maka ibu tiri ini kalau punya ibu ya kan, nggak ada urusannya dengan Anda. Iya, Bu. Artinya boleh ayah Anda menikah dengan anaknya, Anda menikah dengan nenek. Bisa. Karena yang menyambungkan Anda bukan ibu tiri tersebut, ya, yang menyambungkan Anda adalah bapak Anda dengan pernikahan. Seperti ya, itu. Ya. Begitu juga ibu tiri, misalnya kebalikannya, Bu ya, dengan suami dari anak tiri itu sama sekali tidak ada hubungan, Bu ya. Ibu tiri dengan suami dari anak tiri. Oh iya, enggak ada. Bukan ibu menantu tiri, Bu ya. Oh, enggak ada urusannya. Memang yang enggak boleh nikah hanya anak tiri saja. Iya, Bu ya. Dengan hanya sambungnya hanya dengan anak tiri. Dengan anak tiri. Tapi saja. Dengan pasangannya dia tidak sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Baik, Bu ya. Ini harus perhatikan hal semacam ini. Kemudian apa yang tersisa ya? Masalah mahram, mohon difahami ya. Kami ulang masalah pernikahan ini agak kadang-kadang orang bingung ya, coba. Kalau jadi karena pernikahan mertua kemudian menantu ayah kemudian ayah atau ibu tiri iya kemudian anak tiri. Baik, Bu ya. Subhanallah, terima kasih, Bu. Faham, anak-anak tiri supaya tidak salah. Anak tiri itu ada anak saya, anak bawaan pasangan. Pasangan, iya, Bu. Anda seorang laki-laki, menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan tersebut adalah sudah punya anak. Maka anaknya adalah anak tiri. Memang tidak mewarisi Anda, tapi mahram bagi Anda. Yang menyambungkan adalah istri Anda. Allah alam bisa. Baik, Bu ya. Baik, subhanallah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas penjelasannya. Dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bertanya dan kepada Bu ya langsung ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0852847 00147, atau di via SMS kami di 0813214610 79. Dan kami tunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Dan kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah berikut ini.